بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin dan masih dengan bab yang sama dari Kitabul Fadail, yaitu bab keutamaan membaca Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis Abu Umamah dan hadis An-Nawas Ibn Sam'an, di mana kedua hadis ini menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran berupa syafaat yang akan didapatkan oleh orang yang membacanya pada hari kiamat. Hadis Abu Umamah menyebutkan keutamaan Al-Quran secara umum akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahibnya. Nah, ini orang yang membacanya dan mengamalkan isinya. Dan telah kita jelaskan makna memberi syafaat. Bagaimana Al-Quran memberikan syafaat, yaitu pahalanya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat memiliki wujud yang bisa membela orang yang membacanya di dunia. Nah, dan hadis An-Nawas Ibn Sam'an, keutamaan Al-Quran secara khusus, yakni surat khusus Al-Baqarah dan Ali Imran, ya, pada hari kiamat nanti akan tampil di hadapan orang yang membacanya dan mengamalkannya di dunia dan membela keduanya, atau membela orang yang membacanya, keduanya membela orang yang membacanya, yakni Al-Baqarah dan Ali Imran, membela dan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya di dunia. Baik. Dan terakhir yang kita baca adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sudah kita pelajari makna mempelajari Al-Quran, bahwasanya itu terbagi menjadi dua, mempelajari lafadznya, cara membacanya dengan baik dan benar. Dan kita telah menyebutkan juga pendapat yang dipilih oleh Al-Syaikh rahimahullah, bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid, tidaklah wajib, itu adalah mustahab. Yang wajib adalah jangan sampai ada salah satu dari huruf-huruf yang kita baca sapotok, jatuh, ataukah tidak terbaca, hilang, sehingga merubah makna. Yang pada hakikatnya ini kembali kepada rincian kesalahan yang ada ketika membaca Al-Quran. Ada namanya kesalahan besar, ada juga kesalahan kecil. Lahnul jali wal lahnu al khafi. Nah, kesalahan besar yaitu ketika seorang membaca Al-Quran sehingga mengubah maknanya. Yakni salah membaca Al-Quran sehingga mengubah maknanya. Nah, jika ini terjadi, maka ini termasuk kesalahan besar. Ya, harus segera diperbaiki. Kalau tidak, maka berdosa. Adapun kesalahan yang terjadi yang tidak mengubah makna, misalnya gunanya kurang, ya kan? Atau tebalnya kurang, tapi masih mendatangkan ya, huruf itu dengan baik. Ya, yang dia tidak datangkan adalah kesempurnaannya, maka ini adalah kesalahan kecil. Tentunya kita tidak menghukumi dia berdosa, barakallahu fikum. Jadi kembali kepada rincian itu. Nah, baik. Jenis yang kedua, ya, kita lanjutkan penjelasan tentang taklim. Jenis taklim yang kedua yaitu at-ta'limul ma'nawi. Ya, kalau tadi mempelajari lafaz Al-Qur'an, yang kedua sekarang adalah at-ta'limul ma'nawi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Yani mempelajari lafaz dan maknanya juga. Lafaz dan maknanya. Nah, apa artinya kita mempelajari makna Al-Qur'an? Ini mempelajari ilmu tafsir. Mempelajari ilmu tafsir. Ya, jadi di samping kita mempelajari bagaimana membaca dengan baik dan benar, jika ingin menjadi khairun nas, mendapatkan predikat sebaik-baik manusia, maka pelajarilah ilmu tafsir. Nah, kemudian jika sudah mampu menguasai kaidah-kaidah tajwid, dia pun mengajarkannya kepada orang lain, mempelajari tafsir dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, mengajarkan tafsir, mengajarkan kaidah-kaidah menafsirkan Al-Qur'an, karena kita ketahui bersama Al-Qur'an itu mutasyabih. Ya, mutasyabih. Nah, ada lafaz-lafaz Al-Qur'an yang mutasyabih, maka butuh ilmu untuk menafsirkannya sehingga bisa difahami dengan baik dan benar. Nah, namun yang perlu diketahui di sini bahwasanya Al-Qur'an tidak sama dengan kitab-kitab yang lain dari sisi tafsir. Ya. Artinya seseorang tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan hawa nafsunya dan membawa penafsiran ayat-ayat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Enggak boleh. Ya. Jadi menafsirkan Al-Qur'an tentunya lebih ketat lagi ya syarat-syaratnya daripada menafsirkan kitab-kitab yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh ada hawa nafsu di sana. Tidak boleh kita menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan keinginan kita seperti yang dilakukan oleh ahlul ilhad. Ahlul ilhad. Ya, dari kalangan ahlul ta'til dan selain mereka. Nah, mereka menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seperti misalkan mengatakan wajah Rabbuka wal malaku safan safa. Mereka mengatakan yang datang bukan Allah, yang datang bukan Tuhanmu, tapi yang datang adalah amru Rabbik. Ya, ini menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa demikian? Karena menafsirkan Al-Quran, ya, alladhi kata al-Hakim rahimahullah, li'anna alladhi yufassir al-Qur'ana illa ma yashhadu 'ala Allah annahu arada kada. Ya. Kenapa ketika menafsirkan Al-Qur'an kita harus ekstra hati-hati? Persyaratannya sangat ketat. Karena orang yang menafsirkan Al-Qur'an berarti dia mempersaksikan bahwasanya Allah menginginkan ini dan itu dari ayat itu. Ketika dia menafsirkan ayat misalnya, berarti secara tidak langsung dia mempersaksikan bahwasanya Allah menginginkan makna dari ayat ini adalah seperti ini dan seperti ini. Ya. Nah, ini tidak boleh sembarangan bersaksi atas nama Allah tentang makna ayat itu. Bahwasanya Allah menginginkan ayat itu maknanya demikian. Ini perkara yang besar tentunya, bukan perkara yang sepele. Barakallahu fikum. Ya. Ucapan manusia saja kalau kita salah tafsir itu akibatnya fatal, ya kan? Itu adalah jinayah, sebuah bentuk kejahatan. Kita menafsirkan kalam seorang ahli tidak sesuai dengan apa yang dia maksudkan, itu adalah salah satu bentuk jinayah. Kejahatan. Ya. Apalagi menafsirkan kalamu Rabbil Alamin Jalla wa'ala. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan dalam hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, man yufassir al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man yufassir al-Qur'ana bi ra'yi, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya, ra'yunya, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ini ancaman ya bagi orang yang menafsirkan Al-Quran dengan sembarangan. Sehingga yang wajib barakallahu fikum adalah berhati-hati ya. Ketika mengatakan mana ayat ini adalah seperti ini dan seperti ini. Harus hati-hati, gak boleh sembarang. Harus betul-betul dibangun di atas dasar ilmu yang kuat. Nah, barakallahu fikum. Ya. Lain halnya kalau itu misalnya istibar. Seorang mudarris, muallim, ustad, atau syekh bertanya kepada salah satu dari thalabahnya, murid-muridnya. Ayat ini apa tafsirnya, Ulan? Nah, tentu dia akan menjawab apakah dia pelajari kemarin atau misalkan belum dipelajari, cuma sebagai bentuk istibar. Karena tidak mengapa dia menyebutkan pendapatnya tentang ayat itu. Kenapa? Karena ada orang yang bisa membenarkannya kalau dia keliru. Ini tidak masalah. Ya, mimbabil ikhtibar. Ya, seperti yang sudah biasa kita ya, terapkan di majelis. Ya. Nah, sebagian kita ditanya oleh ustaz tentang makna ayat ini yang kita pelajari kemarin. Kemudian dia pun menyebutkan tentang tafsirnya. Ada yang kadang benar, ada juga yang keliru. Nah, tapi ketika dia keliru bisa dibenarkan. Maka tidak masuk dalam ancaman hadis yang kita baca di atas, manifestir Al-Quran Nabi Ra'yih, kalian tabawa maq'adahu nana. Baik. Ini tentang ta'lim al-ma'nawi. Ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian secara umum dari umat Islam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, maknanya dan lafaz. Ya, ta'limul lafzi wa ta'lim al-ma'nawi. Wa'allamah dan juga mengajarkannya. Barakallahu fikum. Terutama yang besar bagi thalabatul ilm yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermajelis mengkaji Al-Qur'an, mempelajari cara membacanya dan juga sekaligus mempelajari tafsirnya. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya taufik, Allah bukakan baginya ilmu-ilmu tafsir, ya, maka dia mengajarkannya kepada yang lain sehingga berhak mendapatkan predikat yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis ini, khairukum, sebaik-baik kalian orang yang terbaik. Nah, tentunya kita semua ingin menjadi orang yang terbaik, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang besar, barakallahu fiik. Baik. Kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis nomor 994 dan nomor 4 dari bab ini. Ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana." Orang yang membaca Al-Quran dari hafalannya ataukah dengan melihat mushaf. Ya, jadi jangan kita memahami bahwasanya yang dimaksud di sini adalah orang yang menghafal saja, tidak. Umumnya dia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ataukah dari hafalannya. Wa huwa mahirun, dalam keadaan dia mahir, ya, lancar membaca Al-Quran. Tidak terbata-bata, tidak mengeja. Ya, alif, fathah, a, ba, fathah ba. Nah, tidak. Tapi dia lancar membaca. Apa keutamanya? Wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Bersama as-safarah, yakni para malaikat. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala Al-Kiram Al-Bararah. Sifatnya adalah malaikat-malaikat yang mulia. Kiram. Jamak Karim. Al-Bararah. Malaikat-malaikat yang senantiasa taat kepada Allah. Nah, ini sifat para malaikat. Ya. Jadi yang dimaksud Al-Kiram Al-Bararah adalah para malaikat. Bagaimana? Di dalam ayat surat Abasa. Ayat 13 sampai dengan 16. Fi sahufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramin bararah. Siapa yang dimaksud safarah? Ya, ini para malaikat. Sifatnya adalah kiram yang mulia, bararah yang taat. Ini sifat para malaikat. Ya. Malaikat-malaikat itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Jadi kalau kita menyebut nama malaikat, maka identik dengan apa? Kemuliaan. Dan sifat mereka lah ya sunallah ma'amarahum ayaf'aluna ayumaru bararah. Nah. Baik. Kemudian jenis yang kedua dari orang yang membaca Al-Quran. Wallazi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran. Wa yatata'ka'u fi dan terbata-bata membacanya. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan berat atasnya. Lahu ajrani, baginya dua pahala. Muttafaqun 'alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita kembali ke jenis yang pertama dari orang yang membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu ada terbagi menjadi dua. Ada yang mahir, ada yang masih terbata-bata. Yang mahir, keutamaannya nanti pada hari kiamat, ma'al malaikah. Ya, ma'al malaikah. Bersama malaikat. Allahu rahimahullah menukil dari Al-Qadhi. Al-Qadhi ya, dan bagi yang biasa membaca syarah Muslim, dia akan mendapati Imam An-Nawawi rahimahullah banyak menukil dari Al-Qadhi Iyadh. Karena Al-Qadhi Iyadh memang memiliki syarah terhadap Sahih Muslim. Ada dua kemungkinan makna bersama para malaikat bagi orang yang mahir membaca Al-Quran. Kemungkinan yang pertama, anna lahu fil akhirati manazil yakunu fiha rafiqan lil malaikah. Anna lahu fil akhirah manazil. Bahwasanya dia memiliki kedudukan pada hari kiamat nanti. Yakunu fiha rafiqan lil malaikah. Kedudukan ya, tempat-tempat di mana dia bersama malaikat di tempat tersebut. Nah, disetarakan dengan kedudukan dan derajatnya para malaikat. Artinya apa? Memiliki kedudukan yang tinggi nanti di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita semua menginginkan itu tentunya. Bagi orang yang beriman dengan keimanan yang jujur, ingin mendapatkan itu. Ya, kita semua menginginkan, hanya saja tentu usahanya yang berbeda, kan begitu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentarget. Memberikan semangat, target. Ya, bacalah Al-Quran dengan lancar. Berusaha bagaimana membaca Al-Quran dengan mahir. Yang namanya mahir gak bakal salah lagi. Kalau kita mendengar kata mahir artinya apa? Dia gak akan salah. Ya, gak akan salah lagi. Karena sudah mahir. Nah, derajat mahir. Ya, mahir membaca Al-Quran. Betul-betul dia menguasai. Ya, ilmu-ilmu tajwid dan juga tahu bagaimana cara mempraktekkannya dengan baik dan benar. Tidak ada lahan khafi, lebih-lebih lagi lahan jali. Ini namanya mahir. Nah, baik. Al-Husayn rahimahullah mengatakan, al-mahir alladhi yujidul Qur'ana wa yutqinuh. Ya. yujidul Qur'ana wa yutqinuh, yang membaca Al-Qur'an dengan sangat bagus dan lancar. Yang membaca Al-Qur'an dengan bagus, mujawwid. Ya, karena asal kata daripada tajwid itu apa? Jawwada yujawwidu tajwidan. Memperbaiki, memperbagus. Artinya apa? Bacaannya bagus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang ma'ruf. Ya, di zaman kita. Walaupun di zaman dulu tidak dikenal. Ilmu-ilmu tajwid itu tidak ada. Di zaman sahabat tidak ada. Karena mereka sudah mengetahui. Ya, dan mengamalkan ilmu-ilmu itu secara langsung. Ya, adapun ya, zaman-zaman yang datang setelahnya butuh untuk dibuatkan ilmu khusus supaya terjaga ilmu itu. Nah, yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Ya, jadi bagus dan lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, itu keutamaannya. Dikumpulkan bersama para malaikat. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian, jenis yang kedua dari orang yang membaca Al-Quran adalah alladhi yatata'ta'u fihi. Orang yang masih terbata-bata. Ya. Dia sudah berusaha. Sudah tiap hari datang ke masjid Halaqah. Sudah bertahun-tahun. Ya kan? Tapi ya qadarullah masyaallah. Belum bisa lancar membaca Al-Qur'an. Ya, tapi dia terus berusaha. Nah, tidak seperti orang yang putus asa, sudah belajar lama ternyata juga tidak bisa-bisa, akhirnya dia tinggalkan, enggak masuk di dalam keutamaan ini. Ya, dia tetap cahuhi, dia terus berusaha. Baik kalifullah nafsan illa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala syakarlah. Ya, mensyukuri dan membalas usaha dan kesabaran dia. Nah, lahu ajran, mendapatkan dua pahala. Bukan berarti yang jenis yang kedua ini lebih mulia daripada yang pertama, tidak. Tentu jenis yang pertama pahalanya lebih banyak kan begitu, walaupun tidak disebutkan. Ya, oleh Nabi alaihi wasallam. Nah, bersama para malaikat. Ya, dikumpulkan bersama para malaikat. Tentu pahalanya sangat banyak kan begitu. Nah, adapun yang terbata-bata dan masih mengeja ketika membaca Al-Qur'an, ya, berat baginya, maka mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah ajrut tilawah, pahala bacaannya. Jelas ini Allah Subhanahu wa taala kan mengganjarnya. Wasani ajrut ta'ab, pahala karena usaha dia. Ya. Nah, usaha dia sudah berusaha. Tentu orang yang berusaha keras, ya, barakallahu fikum, akan mengalami kondisi-kondisi berat. Nah, masyaqqah. Ya. Ini pahala yang kedua. Apa dalilnya orang yang mengamalkan sesuatu dan ketika mengamalkannya mengalami kondisi yang berat, masyaqqah, dia mendapat pahala? Dalilnya dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ajruki ala qadri nasbik. Pahalamu itu sesuai dengan kadar kepayahan yang kamu alami ketika mengamalkan sesuatu. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga kesimpulan daripada hadis yang kita baca ini adalah, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, bagus dan lancar bacaannya, ya, bukan sekedar lancar saja, karena ada orang yang lancar membaca, tapi bacaannya kurang bagus, nggak masuk, ya, bagus dan lancar bersama para malaikat. Ya, ini pada hari kiamat nanti dikumpulkan, ya, sama tingkatan dan derajatnya. Kemudian yang terbata-bata mendapatkan dua pahala. Nah, kalau begitu orang yang membaca Al-Quran laisa bikhasir mahmakan. Subhanallah. Orang yang membaca Al-Quran tidak akan rugi bagaimanapun keadaan. Jadi tidak ada ruginya orang yang membaca Al-Quran. Yang lancar maupun ya terbata-bata. Lalu saya mengatakan, idzan alladzi yatlul Qur'ana laisa bikhasirin mahma kana. Innahu rabihun ala kulli halin. Jadi orang yang membaca Al-Quran tidak akan rugi bagaimanapun keadaannya. Innahu rabihun ala kulli halin. Dia akan beruntung ya di atas setiap keadaan. Bagaimanapun keadaannya maka pasti beruntung. Jadi barakallahu fikum. Ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, mari kita memacu diri kita supaya semangat membaca Al-Quran. Jangan sampai dalam satu hari kita tidak membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran tidak akan rugi. Lancarkah, baguskah bacaannya ataukah dia masih terbata-bata. Nah, ini tentunya menyemangati kita untuk senantiasa terus tekun membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Baik, ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa ini kunyah, namanya adalah Abdullah ibn Qais ibn Salim. Abdullah bin Qais bin Salim. Nah. Radiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agala salatu wassalam bersabda, "Masalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an," permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, "Masalul utrujah," seperti buah utrujah. Buah utrujah ini buah yang manis dan juga harum baunya. Ya. Sejenis jeruk lemon. Ya, pernah merasakan jeruk lemon rasanya manis, baunya harum. Nah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Baunya harum dan rasanya manis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasanya bagus. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana, dan permisalan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an. Kalau yang pertama tadi mukmin membaca Al-Qur'an. Ini sekarang mukmin tapi tidak membaca Al-Qur'an. Permisalannya kata Nabi alaihi salatu wasallam, kemasali tamrah, seperti at-tamrah, buah kurma. Ya, dia tahu kurma ya. Nah, baru saja kita keluar dari bulan Ramadan ya. Kurma itu bagaimana sih? La riha laha wa ta'muha hulwun. Dia tidak memiliki aroma. Ya. Wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis. Tentu dari sisi keutamaan lebih rendah daripada yang pertama. Kalau yang pertama tadi sudah baunya harum, rasanya manis lagi. Kalau ini hanya manis tapi tidak harum. Tidak ada aroma yang tercium. Wa matalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an, kemudian permisalan yang ketiga adalah orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Kama talir raihana, seperti raihana. Rihuha thayyib, ya, aromanya bagus, ya, harum, otak muhamur, dan rasanya pahit. Nah, ya, dan insya Allah kita semua, ya, hampir dari kita seluruhnya mengenal raihana ini. Ya, biasanya kita makan dengan lalapan, apa namanya? Kemangi ya? Cumangi orang sini bilang. Kemangi. Ya. Itu kan pahit-pahit. Tapi baunya masya Allah harum. Nah, ya Raihana ini sejenis kemangi. Kita dulu di Yaman, orang-orang memakainya untuk pengharum alami. Jadi kalau kita ke masjid itu mereka bawa Raihana di kantong bajunya. Emang harum, subhanallah, Raihana ini. Ya sejenis dengan kemangi yang ada di negeri kita, tapi ada perbedaan sedikit. Di sana malah kayaknya nggak dimakan, cuma untuk pengharum saja, karena memang rasanya pahit. Kalau kemangi kan nggak terlalu pahit ya. Nah, baik. Wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan permisalan munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kama salil hamdalah, seperti buah hamdalah. Laisa laha rih, tidak memiliki aroma, bau, wa ta'muha mur, dan rasanya pahit. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Hamdalah adalah buah sejenis labu, ya. Labu pahit. Labu. Ya, kalau labu yang biasa kita makan itu kan tidak ada apa namanya, tidak ada baunya ya. Nah, hamdalah ini di samping tidak memiliki aroma, rasanya pahit. Ya. Silakan dengan labu pahit, ya, labu pahit. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan tentang pembagian manusia binisbati lil Qur'an, aqsamun nasil lil nisbatil Qur'an. Pembagian manusia ya kaitannya dengan Al-Qur'an. Nah, ada empat jenis. Ya, dua permisalan mukmin dan dua permisalan munafik. Permisalan yang pertama, 6, seorang mukmin itu imma an yakuna qari'an lil Qur'ani au ghair qari'in. Ya, mukmin itu ada yang membaca Al-Qur'an dan ada yang tidak membaca Al-Qur'an. Jika dia termasuk orang yang membaca Al-Qur'an, maka permisalannya seperti al-utrujah. Utrujah tadi apa? Hah? Jeruk lemon ya, sejenis jeruk lemon. Nah, baunya harum dan rasanya manis. Ya, ini permisalan seorang mukmin. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan seperti ini supaya kita mudah memahami? Ya, jadi sesuatu yang sifatnya manawi dibawa kepada sesuatu yang sifatnya hissi ya, terlihat. Ya, mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Ya, rasanya manis dan baunya harum. Kenapa? Kata Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan li'anna nafsahu thayyibah wa qalbahu thayyibun. Ya, karena seorang yang mukmin itu ya jiwanya bagus, hatinya juga bagus. Ya, ini permisalan untuk rasa kan begitu. Ya. Di dalam dirinya itu ya ada jiwa dan hati yang bagus. Ya, karena akidahnya bagus, akidahnya lurus. Akidahnya sahihah. Nah, wa fihi khairun li ghairi, dan memiliki kebaikan untuk orang lain. Ya. Ini tentunya diungkapkan dengan apa? Rihuha thayyib. Baunya harum. Yang memberikan efek yang bagus untuk orang lain. Khair li ghairi. Nah, ini mukmin yang membaca Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fikum. Ya, dia merupakan jalis as-salih. Ya, teman duduk yang baik. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi mempermisalkan permisalan teman duduk yang baik itu seperti ya, hamil al-mis, penjual minyak wangi. Nah, tidak ada ruginya berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tidak membeli darinya, dia akan memberikan hadiah kepada kita berupa minyak wangi. Kenapa? Karena kita sudah menjadi temannya, kan begitu. Yang namanya teman saling menghadiahi. Minimalnya, ya, kita mendapat bau yang harum. Dekat-dekat dengannya, ya, kita tidak membeli. Kita juga tidak dikasih, tapi yang kita dapat apa? Bau yang harum. Nah, ini seorang yang mukmin, barakallahu fikum, ya, membaca Al-Quran. Iya. Baik. Jadi, dia memiliki segala jenis kebaikan. Fi zatihi wa fi ghairihi. Di dalam zatnya dia bagus, ya. Hidayahnya lurus, mukmin. Naam, hatinya bagus, jiwanya bagus, bukan jiwa yang jelek. Dan juga kebaikan untuk orang lain. Ya, makanya Nabi mengatakan, "Rihuha thayyib wa ta'amuha thayyib." Jiwanya bagus, hatinya bagus dan juga bagus untuk orang lain. Ya, diumpamakan dengan bau yang harum. Nah, barakallahu fikum. Baik, mungkin ini dulu yang kita baca ya, karena waktu. Menarik ya kalau ada yang tertunda gitu. Misalkan ada 4 yang ingin kita jelaskan. Kita baru sempat menjelaskan 1. Kemudian waktu sudah habis. Penasaran kan gitu? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.